Kenapa? Sama-sama anggur, sama-sama cairan, sama-sama diminum. Ya, tapi tidak memabukkan. Jus anggur kenapa haram? Barakallahu fikum. Yajma' bainal mutafarriqain, justru menyamakan dua yang berbeda, kadang-kadang membedakan dua yang sama. Wa innamal mahmud fa hadha an-nazar fil wal bahth ghairu mardhi. Pembahasan seperti ini tidak diridai, wala mahmud, tidak terpuji. Ma annahu qad waqa'a fihi tawa'if minal fuqaha, walaupun kadang-kadang terjerumus di dalamnya beberapa fuqaha, beberapa kelompok dari fuqaha. Wa innamal mahmudu an-nazar al-muwafiq li nazar as-sahabah. Yang diperintahkan, yang terpuji adalah membahas, memandang dengan sesuai apa yang dipandang oleh para sahabat. Bi nazar as-sahabah. Wa man ba'dahum, dan juga yang setelah mereka. Min at-tabi'in wa tabi'it tabi'in. Min al-qurun al-mufaddalah, dari generasi-generasi yang terbaik. Kami Abbas radhiyallahu taala anhuma wa nahwi. Wa la'alla hadha murad ibn Mas'ud, inilah sepertinya yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, iyyakum wa tanattu', iyyakum wa ta'ammuq, 'alaykum bil 'atiq. Iyyakum wa tanattu', hati-hati kalian dari tanattu', sesuatu yang melampaui batas dan berlebihan. Iyyakum wa ta'ammuq, hati-hati kalian dari ta'amuk, berdalam-dalam pada perkara yang tidak perlu. Wa'alaikum bil'atib, dan atas kalian untuk berpegang dengan yang dulu dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya'ni bimakan alihi sahabah, ya'ni dengan apa yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Wa min kalami ba'di a'immati syafi'iyah, dan diantara ucapan beberapa a'immah syafi'iyah, لا يليق بنا أن نكتفي بالخيالات في الفروق. Di antara ucapan para imam-imam Syafi'iyah, para imam, para ulama min Syafi'iyah, yaqulun لا يليق بنا, tidak pantas bagi kita, أن نكتفي بالخيالات في الفروق, jangan mencukupkan diri dengan khayalan, khayalan-khayalan, في الفروق, dalam membedakan perkara-perkara. Jangan dengan khayalan. Kadak bi ashabir ra'i, jangan seperti jalannya para ahlul ra'i, yang lebih mementingkan ra'inya sendiri, pendapatnya sendiri. Yani aqlani, aqlaniyun, min nahwi mu'tazilah wa ghairihi wa amsalihim. Wa sirru bi tilka anna muta'allaq al-ahkam fil hali wal dhunun wa ghalabatuha. فإذا كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما. والسر rahasianya dalam masalah ini, bahwa apa yang berkait dengan hukum-hukum fil hal, dalam keadaannya, wa dhunun, dengan dugaan-dugaan, wa ghalabatuha ay ghalabatu dhunun ay dhann al ghalib, itu menjadi hukum prasangka yang dominan. Fa idza kana ijtima'u mas'alataini adhhar, kalau kesamaan dua masalah itu tampak jelas, fi dhanni, dalam dhannul ghalib, daripada iftiraqihima, min iftiraqihima, daripada perbedaan keduanya, wajabal qada'u bi ijtima'ihima, maka wajib kita putuskan sesuai dengan bundul ghalib tadi, ini ijtima'iyah, sama, tampak sama secara zahir, ini bundul ghalib, maka ini jadi hukum, bahwa dia sama, hukumnya sama. Kalau dalam bundul ghalib dia berbeda, maka hukumnya berbeda. Wahakadha wa in qadha farqun ala ba'd ala bu'd, walaupun mungkin ada sedikit perbedaan, tetapi jauh perbedaan itu. Fafhamu dhalik, maka fahamilah yang demikian, fa innahu min qawa'idid din, perhatikanlah bahwa itu termasuk kaidah-kaidah agama. Wa mimma yadkhul fi an-nahi 'an at-ta'ammuq wal bahth 'anhu umurul ghaibi al-khabariyah allati amara bil iman biha ولم يبين كيفيتها